بسم الله الرحمن الرحيم. والعقد نسر النظم لا باقتباس لا بالاقتباس والحل نسر النظم فاعرف القياس واشترط الشهرة في الكلام المنعُ أصل مذهب الإمامي. Dan bermula akdu itu nasrun nadmi, tapi nasar nadam kan dengan jalan iktibas, sedangkan halu kembali tabuh. Anjir nasrun nadmi banduan nadmun nasri tabo. Jadi wal akdu nadmun nas nasari wal halu nasrun nadmi nyamanan betaban. Jadi yang geken akdu adalah nadmun nasari dan nadam nasar. Jadi dasar bahasa jih dalam bentuk nasar olehnya habanya tak jadikan ke nadab yang ke akdu menyuhallu. Sebaliknya nasrun nadmi tapi nasar nadab dasar jih nadab tapi gun dalam bentuk nasar fa'rif, maka ketahui olehmu akan kias. Dan kesyarat lima mereka itu akan masyhur pada kalam. Jadi baru jid lagi nyan apabila adanya ka masyhur. Al-man'u bermula mana itu asal daripada mazhab imam. Anjir lagi nyan. Aku lu lengkun bermula akdu dianya itu nadmun nasri yang kan balik dia menok. Lamatan mana nasrun nadmi padahal namun tu nadmun nasri dan nadam nasar. La ala tarikil iktibas kon ada jalan iktibas. Contoh lagi kunya, kunya kau kun, aduh kau kun. Kakaulihi lagi kunya pensyair. Ma balu man awaluhu nutfah wajifah. Ma balu man awaluhu nutfah wajifah akhiruhu yafkuru. Bermula apakah itu hal siman yang bermula awal nyaman itu nutfah dan jifah adalah akhir nyaman itu yafkuru bangga-bangga ia. Jadi puwa ureng kagetha ke pemanyang bahu padahal dasar terbuat daripada nutfah kemudian bakal jadi ke jifah akan je ke bangke ya, jadi tak ulikut hanapat tabu bangga draw tu. Tak ujung pun hanapat tabu bangga draw tu. Karena berasal dari nutfah dan akan jadi bangki. Tapi pakan yafkuru. Pakan ngebangga draw, kebayah ya draw. Nyan nadab. Indah di sisi ken Ali radhiyallahu an. Wama li ibni Adam. Dan kenapa bagi anak Adam dan bangga? Ma, apa hubungan mandal putra bagi anak Adam dan bangga? Pakan anak Adam jih bangga-bangga padahal hanya sanya awalnya itu nutfah dan akhirnya itu jifah ya, jadinya Habang Ali pun dalam bentuk nasar dudo gebalik menjadi nadam. Cuba berah ba'da akdu qauli Ali. Mana ji ge akdu daripada ken Ali dianya mabalu man awaluhu nutfah wajifah akhiruhu yafuru nyan adalah akdu daripada ken Ali radhiyallahu an wa mali ibni Adam. Jadi mana akdunya menjadikan nadam nasar dijadikan nadam. Nana gede dengan Nyan kata boh. Amal halu, adapun halu, mi makna dry halu yang peloh kan, menyo akdu bno, cuman adapun kuah. Nah, ini menyo istilah ahlul halli wal akdi ke ulama. Nah, ino halu wal akdu ino lain makna. Menyodari nasar dijadikan nadam akdu, menyodari nadam dijadikan nazar nasar halu. Adapun halu maka dianya itu bahwa dinasarkan akan nadam. Contoh lagekeun sebahagian maghribah, sebahagian awak barat, maghribah awak barat kah? Jamak daripada maghribi. Maghribi urang maghrib, urang belah barat. Yang padanya awak pidi ya. Ada belah barat. Barat abih gede om gede. Jadi keun sebahagian urang barat. Fa innahu lamma kubihat fa'alatuhu wa handalat nakhalatuhu lam yazal su'ud dhanni yaqtaduhu wa yusaddiqu tawahhumahu alladhi ya'taduhu. Fa innahu maka sesungguhnya pekerjaan manakala qabihlah qabahat aja uji sini. Manakala kejilah segala perbuatannya, wahandalat dan fitlah buah kurmanya. Handalkan fit mana ji? Handalun nama buah buah labu fit. Tapi yang maksud ini yang ke rasa buah kurma lagi rasa buah labu fitnya. Jadi fit itu buah mana kan? Tapi kan mana droy? Mana droy nama buah yang rasa ji fit buah labu fit. Jadi hamdalat ini aku kapit aja kalau gaya bola bunyan berarti fit. Manakala kejilah segala perbuatannya dan pahitlah rasa kurmanya, niscaya senantiasalah brukdan itu yang dihua ianya brukdan akannya seseorang dan membenarkan ia akan wahamnya, waham alladhi yang sudah membiasakan ia akannya waham. Urang menyebut jibro boh kurma yang dasar mameh bajih pet kan nyaman aja hatagat bro di mata urang nyan hai boh kurma lagi rasa bola bufet makan atagat bro saka pet ababah urang nyan nyan menyoka lagi nyan senantiasa lah bro dan yang dihua ianya bro dan akannya seseorang. Jadi urang nyan sabi-sabi diarahkan le bro dan sangkaan bro gegop dan membenarkan akan wahamnya yang kabiasa aji waham-waham yang hana betulnya. Pakan karena buat bro, ada yang tahu orang buat draw aji bro dianggap god lagi nyak god lagi nyansit. Iji biasa asal ada perlu peng tetap ipawo pengen bacut. Wadai perlu peng mak god jika bro ati nyan pasti naik som hana mungkin hana som. Ya menanda bayang pakan draw lagi nyan buat. Nah, jadi puan manteng yang jih pernah dilakukan bilana kesempatan jih akan brok dan ke gop bahawa gop lagi nyansin puan sebab gara-gara brok buat benar. Jadi manakala kejilah perbuatannya dan pedlah kurmanya, niscaya senantiasalah brok dan itu yang dihuakannya dan membenarkan ia akan wahamnya, waham aladhi yang telah membiasakan ia akannya waham. Nyan habanyan adalah geploh daripada kun Abi Taib idza sa'a fi'lul mar'i sa'at dununuhu wa saddaqa ma ya'taduhu min al-tahawumi. Jadi dasarnya syairnya apabila broklah perbuatan seseorang niscaya broklah dannya seseorang, menyebut brok nyan sangkaan brok cip dan membenarkan ia akan yang berada dia akannya barang daripada waham. Jadi ada waham-waham yang kebiasaannya ibu butuh ilati nyawa kenyana pasti menanjukkan ya, nurun kabur hati. Jadi dasar haba nadam tapi dihati mana kagubah menjadi nasar. Dan disyaratkan pada halu dan akdu dan pada tadmin akan bahwa adalah kalam itu bermasyhur ilikut tadmin atau ilikut. Jadi ban lebohnya disyaratkan kalam bermasyhur kepuamanan supaya bahwa tidak membawaki kepada tuhmah fa'ilnya dengan tulit. Sebab menyahana masyhu dianggap juga urungnya urung tulit. Nanti tak pegah ada gangguan apa-apa. Jadi yang tang ada mudah cipta gero. Tapi punya habakan masyhu cuma tak balik lagi danyo nyah nak bupoli. Wal mana'u mutlakan dan bermula mana secara mutlak baik nasyarat maupun hana syarat ada masyhur ada ia atau hana masyhur itu mazhab Imam Malik rahimahullah. Jadi punya mazhab Imam Malik hanjiat je lagi nyan halu akdu tadminyan hanjiat walaupun masyhur ke deh. Buat tak balik-balik mah tagob. Kena draw kita kun. Mereka boleh kena tagob nyan. Kun je lagi syair. Syair je kun. Mereka nasar. Nasar je. Buat tak duka-duka. Buah. Kala berkata musannif at-talmih. Bermula ini itu talmih. Awai likut kan? Tamliha. Likut. Tamliha. Awai mim. Malaha. Ih, mameh. Nyo talmih. Lamaha. Semacam makna menyulam hil basar baru kalon kerling dapat ke klep mata kalam him bil basar baru klep mata mana aji isyaratun likisatin syirin masalin min ghairi zikrihi fatal mihun kamil. Bermula isyarah bagi kisah bagi satu sejarah atau syair atau masal daripada tidak menyebutnya itu maka dianya itu talmih sempurna ya. Jadi yang geken talmih adalah mengisyarahkan kepada satu sejarah atau mengisyarahkan kepada satu syair atau isyarah kepada satu masal yang geken dengan talmih. Al-Qulu ulungkun. Bermula talmih itu isyarah kepada kisah atau syair atau masal daripada tidak menyebutnya. Hana tak pegah syair, hana tak sebut syair, hana tak sebut kisah. Isyarah menteng. Contoh lagi kenya seseorang. Fawallah, maka demi Allah. Ma adri, tidak aku ketahui. A ahlamun na'imin, adakah mimpi urang tidur? Alamat bina bertempat dengan kami atau ada pada rukab pada orang yang berkenderaan itu Nabi Yusha. Nyo bibir ke hana lundupo pulumpo nyo atau lengkawannya na Nabi Yusha kadang. Ma adri fa wallah maka demi Allah ma adri tidak aku ketahui. Ahlamu na'imin alamat bina. Adakah mimpi orang yang tidur yang sedang bertempat dengan kami? Pu tengah melumponyo kejadiannya? Atau ada firukabi di antara pengendarainya itu Nabi Yusha? Nyo syairnya diungkapkan lefidro urang atuh kagum genyan ketika melihat rupa seseorang yang katrip hanage'e dalam kegelapan malam sangnyo sangken kena ditanya tidak udah rauk lima kali melumpo buka ni leh nak na hal yang agak ajib pemaji leu tak rumpo peng nyo peng buka ni lumpo buka ni tak cibit lagi kau sakit tapi kan lumpo yang tak cipeh lagi kau lumpo buka ni kan bit-bit peng kena menyat. Jadi ada yang sang-sang hana mungkinnya ketika terjadi terbayang punya lumpuhnya. Sebab biasalah lumpuh lah kan. Ada jaga kakon nanti. Jadi awak ingatnya lumpuh pukul ni leh. Jadi nasira orang yang katrip hana merumpuh. Yang tiba-tiba. Dege'e malam kejadiannya malam. Dege'e dalam kegelapan malam. Orangnya. Tentu saja mahbub kan. Ada lagi nyan kan. Jadi bak. Mengungkapkan keajiban atas kejadiannya. Sampai geken demi Allah. Hana luntupu pua kejadiannya adalah lumpo atau di antara ketanya na Nabi Yusha. Kebujik menan. Mengisyaratkan kepada kisah Yusha alaihi salam dan laki pedongnya Yusha akan matauro. Nabi Yusha pernah giurib matauro bahawa Allah Ta'ala. Waktu kejadian Nabi Yusha giyumu perang ura Jumat. Giyumu petalu kaum Jabarin kan. Ura Jumat jak perang awaknya. Support uro madauro karab ilup golo masih ke putale ulom ya Allah ne pedang madauro ti ade untuk babi perang ile. Jadi gelek yurim menyo lagi standar draw ija nyo karab ilup madauro menyo sempat ilup madauro berarti Nabi Yusha gemu perang kon le uro Jumat ka malam Sabtu Sedangkan geyuwa urang Jumat ka rabe, geyurin madauro, ya Allah ne pedang madauro tiat, lom babi, lom selesai perangnya la urang Jumat. Ke pedang, ana jadi hilup ilam madauro berarti. Memperang jelah tapi abi. Ya, yang kejadian Nabi Yusha. Jadi Sidro Mahbub yang katrip hana merumpok, tiba-tiba malamnya muncul kembali. Apakah butoi nyan mahbub yang mahbubnya diserupakan dengan matauro yang na kejadian lamote malam na matauro Nabi Yusha lamun jatahnya jiem ka malam ya da jiem ka jiem malam hai kailuk matauro mamai ka pos 8 ka malam tapi mandang na matauro pakan gemudoa Nabi Yusha walau jiem ka malam matauro bube ilup ile nya menanti nya malam ka malam tapi mahbub gedanyo yang lagi matauro nyempat tengi yang nyo bukan. Apakah nyan lumpo katanya malam-malam na matauro atau kadang na Nabi Yusha lang kawan katanya sehingga matauro katedang digatu. Ya, jadi karena urang nyan buno kata serupakan dengan matauro sehingga menjadi ajib apabila ka malam matauro mentongna. Saruji mio ka malam matauro hanali. Jadi hirian de nyo nyo malam-malam na matauro putranyo. Pu lumpo atau di antara kedanyo kadang na Nabi Yusha gemudoa mena jadi hidup mendauro empat mendauro mendang na cekot yo yo tamseli. Jadi fa wallah yang putra amperlai danyo hina isyarah kepada kisah hina yang dalam syairnya mengisyaratkan kepada satu sejarah ketika Nabi Yusha gemudoa ba Allah Taala gi pedang mendauro karena kinya belum selesai gemu perang. Ya Allah Nabi bidang tak ada. Pak lam sabo tu pak tenali. Jadi ada orang tahu roh. Maka demi Allah, ma adri hana long tupu. Adakah mimpi orang tengen alamat bina nazalat mana ji yang bertempat ataupun turun dengan ketanyau ataupun ada di antara pengendaranya orang pakai kenderaan itu Nabi Yusha. Mengisyarahkan kepada kisah Yusha alaihi salam dan istiqaf tuntut pedangnya Yusha akan mantauro. Dan contoh lom lagi kenya penyair la amrun ma'ar ramda wan narin tal tadda araku wa ahfa minka fi sa'atil karbi. Sungguh bermula amru beserta Ramdha'an tanah su'um. Tanah ano dengan su'um dah. Pua dah kena pasir panas. Ya dah kena. Nah. Betul bahasa haji. Sungguh bermula amru. Beserta pasir yang panas. Dan api yang menyala. Dan api. Hal keadaan api itu yang menyala. Itu arakku. Lebih kasih sayang. Wa ahfa dan lebih syafaqah lemah lembut mingka daripada kamu fi sa'atil karbi pada saat kegundahan. Umar yang disebutkan beserta Ramba dan Nar nyo mengisyaratkan kepada satu syair isyaratun mengisyaratkan kepada bait yang masyhur nya menele takun baitnya ile itu baru tabuh makna hinau na saboh bait yang ka masyhur al mustajir bi amrin inda karbatihi kal mustajir minar ramda binar urang yang jak lake tulung dengan Umar ketika kegundahannya wate berat masalah mutupit ayak lake tulung ba Umar nyen perseh lagi urang jak lake tulung daripada ano suum ba apui apui ka tulung lon tiat ano suum tat putra yang terjadi menyo buno menyo ano suum ada tagut guru dah plung-plung nak jara ada lake tulung ba apui tu tiat mate di nana ju kamu nak. Jadi untuk peselamat draw tu daripada ramba ano suum talake tulung ba apui apui be suum makan hek mentang enam pocap tajak lagi tulung ba Umar nyan nyang lagi nyan lagi tak lagi tulung ba apui daripada suum suum anu. Jadi ternyata wahai apui lebih berat suum. Jadi tak lagi tulung ba Umar ketika kurbah watena masyakkah ketika na satu kegundahan tajak ba Umar saban dengan lagi tulung ba apui daripada suum anu. Mungkin lebih parah hinan lom kah? Urung terlaki dulung lebih parah daripada kita yang lom. Adapun kadang angkete bantu yang teradua. Tapi punya tak berbandingan bak apui pun. Apui lebih berat suum daripada anau. Hana mungkin apui dipuselamat kita nyawa daripada suum anau. Karena draw je lebih suum. Menanjik inau. Tajak lelaki tulung bak Umar. Ketika na satu kegundahan yang menimpa kita nyawa. Yang kelakinya na yuk. Mana pegah dia tolong lu dia kadu ele noh aku fikir ke draw aku. Kamu nan mana ni? Jadi nyan yang kejadian. Jadi yang kejadian dalam bait dasar al mustajir bi amrin inda karbadihi kal mustajir minar ramda binar. Jino gebalik tu mengisyaratkan kepada syairnya gekeun. Sungguh bermula amru yang disebutkan beserta ramda dan nartal tadda. Dan api, hal keadaan api yang menyala. Jadi amru, amru toh. Amru yang na dalam saboh bit, yang bak bitnya na menjegat ke apui, na menjegat ke anau tu'um. Nyan amrunya, arak wa ahfa minka. Lebih kasih sayang amrunya daripada kata. Berarti sabang entakun si raurung na lupi apui kan jisi. Tak melindung bak raw ke. Ternyata draw lebih lupi apui dengan draw ke. Itu umurnya lah ngapui. Hanya amrunya hana kasih sayang berarti orang kena pegah. Amrunya orang yang hana kasih sayang. Berarti kau kegundahan. Amru kau dalam keadaan gundah. Amru si draw orang yang hana rasa kasih sayang melimang bih. Ketika telaki tulung ba amru. Lagi telaki tulung ba apui daripada suum ano beno. Hana rencana tulung. Jino takkan tersyairnya kesira orang. Lebih berat kasih sayang amrunya daripada drone no. Parah drone rupanya alam. Nah, sedangkan amrunya mano lagi ada lagi tulung ba apui daripada suu mano nyo beh parah alam. Jadi syair kal mustajirnya memang hendak takkan le, tapi mengisyaratkan ke kejadian yang nahinan. Maka ma'ar ramba. Jadi amru yang disebutkan amrunya beserta ramba nar yang dalam syair je. Nah, jadi nasab syair yang dalam syairnya na gejekat ke nama si orang amrun, olehnya na mejekat ke anosuum, na mejekat ke apui, nyen amrunya yang tanda pegah. Amru yang na beserta ramba dan nar tal tadda, nyen amrunya arak lebih rakek rakikun lipeh lembut daripada kata wa afa dan lebih syafaqah lebih kasih sayang daripada kata pada saat kegundahan. Mengisyarahkan kepada sabah bait yang masyhur yaitu al mustajir bi amrin inda kurbatihi kal mustajir minar ramda binar. Dan contoh lom lagi kun kata bagi sida urang yang ta'ajjala sayadah yang dipersegera ia akan sayadah bubagah jid ke pemimpin wat tasaddur bejid ke urang duk dikera bejid ke ulai takun ba urangnya qabla awanihima sebelum masa keduanya sayadah dan tasaddur takun la ta'jal be bagah-bagah dat tu haram ditegahkan akan kamu tu menyenekara dan hantro nyan takun kamnan la ta'jal be bagah-bagah entu hantro tu haram mengisyaratkan gata isyarah kepada kun mereka itu man ta'ajjala syai'an qabla awanih mukiba bihirmane. Ya, cepat kena tahu. Jadi so yang terlalu dikarat sebelum truk masa, mukiba bihirmane. Geikap dengan hana gei gebi atau yang jih mitanya. Cuma tanya, hana takkan lagi nyan. Hana tak begot dia dalam bentuk masalnya. Nyan masal kan? Nyan masal. Manis tak jala biasa kita nyokir. Mianu mantak jala, mantak jala. Kabla awaneh, mukiba bihirmane. Nyan sabah masal. Yang diucapkan ke orang yang tergesa-gesa sehingga hantruk pada tujuan. Baik bagah-bagah untuk hantruk pada tujuan. Oh, tajam tak ada peluang honda, mak bagah hantruk. Untuk jadi arbah ke hantruk. Oh, tak karat tak buh bagah, mubah jambli, tak buh baja bela. Subur boleh, patah bak anda kan mati lah. Nak jadi mubah buh jambli je, yang mana. Jadi, menyuruh tak karat, hantruk pada tujuan. Yang nak masal lagi yang sabar. Takkan dapat serah orang. Lah tak ajal, tuh ram. Baik bagah, baik bagah tak hantruk untuk. Eh, kena pegah na masal hinan manis tak jala qabla awaneh mukiba bihir mane cuman hana takeun masalnya tapi mufhum kenan ya. Kala berkata musannif taznibun fi alqabin min alfan. Ini adalah taznib. Yang taznibnya pada lakab-lakab daripada fan. Jadi di antara lakab-lakab dalam fan, nah yang gekeun dengan taznib. Min zalika tausyi' wa tardid. Sebagian daripada demikian taznib itu tausyi' tardid, tartib, ikhtira', ta'did. Contoh ta'did. At-ta'ibuna al-'abiduna al-hamiduna sa'ihuna ar-raki'una sajiduna. Nyen ta'did geun. Jadi ge ulang-ulang ge tamah-tamah kalimat yang le dengan hana ge ataf. Aku lu ulangkan bermula taznib itu menjadikan sesuatu sebagai zunabah li syek, tabek bagi syek dan takmil baginya syek. Jadi sesuatu dijadikan sebagai tabek bagi sesuatu yang lain dan sebagai takmil untuk menyempurnakan sesuatu yang lain. Yang keken taznib membuat penyempurnaan. Menan. Wal alqab dan bermula alqab manaji asma, nama-nama. Jadi tasnibnya ditambung dalam nama-namanya. Dan bermula barang yang disebut liam sanih akannya barang ditino. Wa ma zakarahu huna itu minhu ma yarji'u, sabit sebahagian daripadanya. Barang yang kembali bagi dhurub maknawi daripada badek, dan sebahagian daripadanya barang yang kembali bagi lafzi. Ikut kena dua punya badek kan, tahsin lafzi na tahsin maknawi. Nyo alqab yang disebut lambabnyo nyen manduana. Istilah-istilah yang kembali kepada tahsin lafzi dan tahsin maknawi. Min zalika, sabit sebagian daripada demikian istilah puno itu gubunan dengan tausyih. Dianya tausyih menyebut sesuatu daripada akhir kalam hal keadaan ditafsirkan dengan muta'atifin. Pada akhir kalam na sesuatu yang perlu kepada penafsiran. Yang kemudian ditafsirkan dengan muta'atifin. Dengan maktuh dan maktuh alih. Jadi maktuf dan maktuf alih menjadi mufasir bagi sesuatu yang disebutkan pada akhir kalam. Contoh lagi ke Nabi yang alaihi salatu wasalam, yashibu bunu Adam wa yashibu ma'ahu khaslatani al-hirsu wa tulul amal. Yashibu ibnu Adam, tuhalah anak Adam, dan muda besertanya anak Adam oleh dua perkara. Jadi pada saat anak Adamnya katuha, tapi na dua perkara tu yang manteng muda berseri-seri haitim tuha-tuha. Putra teman dua perkaranya yang kagak tafsir. Khaslataninya yang berlai pegah. Jadi khaslataninya sesuatu yang disebut ba'akhir kalam yang perlu kepada penafsiran. Yang ditafsirkan je dengan al-hirsu yang pertama loba. Nyen ada katuha urang lobanya muda mandang. Dan dia nyuka tuha lobanya betuha ti kan. Hana tak hawali, hana hawa meno, hana hawa mudi. Bejut hidro dekat tuha. Bu hawa-hawa lom teman. Tapi nya kan urang tuha, tapi hirsu nyen lebih muda hirsu kenyan dengan hirsu anak muda. Yang kedua tulul amal, panjang angan-angan, makin tuha urang angan makin panjang. Jadi nan lumpuk camci ta bo kalkulator ta bo. Lumpaga umur teh kana 50 kadang-kadang yang kana 50 program usaha menteng na tengah blok gede cepat leboh gede nyen le miliar si tengah itu je dapat sewa oleh nyen tengah buka kebun sawit na 1 hektar padu modalnya 1 hektar kebun sawit. Jadi yang berlebegah kan. Pajan genikmati hasilnya. So mewah geudip apabila modalnya nyana juga genikmati baiklah ke buah usaha. You know umur 50. Sisa umur galib leh belah tahun tu. Nyan yum kede yang kebelahnya leh miliar si tengok. Neci bagi ke dalam umur leh belah tahun tu. Padum habis ke pejuh suruh. Sip puhan. Mewah puhanah. kamewah. Tiba-tiba gue sewa gue blok gede, yang sewa gede, taboh gedenya sewa aja 15 juta, ticun. Dalam leboh gede yang 25 juta, 25 jutanya untuk ticun. Menyepeng yang le miliar setengah puno, nyop 25 juta selama lecunya, selama lebelah tun. Kon lebih mana mesti. Ataupun je jadi kena sadum, man kepu gabuk dengan nyalom. Tajok peng dumnan yang kana, tak nikmati aju ya ibadat-ibadat gerau tu dana dah luk langkubu. Pekan tak pegot usaha lom yang miliaran gede sigo tu, malah hansip peng jino dan belum moto karena perle peng ke lampu sawit. Tak ada belum moto tak pegot rumah-rumah upah aju tak bom salah yang gak tiho na ibadat-ibadat gerau mantong. Kehidupan katanya mewah dari orang yang pegot usaha. Tapi orang kecam cikon lagi nyan. Nyo peng kena ambek pabehli. Nya nyo haji abehli buka usaha lom, buka usaha lom yu yang tapaju hasilnya mentang. Padahal tapaju dum nanti tanda lebe. Pun nanti nak baju buih mampu pingan tiga baju. Ode kaya ada tar yang tu. Nanti darah mameh kak kenang. Pada nanti ada baju lelom man, tak baju di tiga kai. Tacok ju peng yang kena nyaman dong, dan nikmati ju. Hanali dah kerja, sapu dan li. Tak kira ju. Menyuk Honda ataupun menyuk motor, dan nyok hot dan nak jak. Tak jak wait, hanali. Beda-beda gerak mendorong tak jauh masjid, tak jauh perle-perle hanya hanya mendorong pada habis minyak motor dibulikan. Cok, peng tarik yu, ada em cucu-cucu, cucu-cucu, cucu-cucu, amati apa yang nanya? Mana nak peng kanu ni? Dia nyonya daya ada dapat jua. Orang tua halu, kalau buka orang tua halu kan. Saya dah bayang man, kerana ada kibar ini tu, ada yang tak baju hudanya orang nyonya, ada pusaka, ada kubah leah tu, pada ada minta gerak. Tak gerak tu. Menyotanyo yang tau dek pak masanyo, ek tamu dek dumno ngon peng tamit ager rawat tu. Anak katanyo yang diudek pak masa yang akan datang, yang dunia mentamah mudah aju-aju, akan dirumpok peng lebih leh daripada yang katanyo rasa. Yang anak tak kebah tu pua. Mewah je udek mana katanyo. Nak pergi pikir leceh badai-badai gerawat mantap. Mati teluk dan kubu kan. Kepreh lima lekai. Tanya dengan rapih preh bajan mati tu. Jadi tegedi memang butuh mati tu buat umur 60 leh. Nak tak preh mati leh belah tu. Kasih perkira aju daripada anak. Leblah tun persiapan untuk pre mati. Begitu truk mati kena gebuk dali. Ya. Jadi nyan kalkulator, ci pakai menyeti nda mau puhan. Jadi bagi kejadiannya urung ka tuha tapi na dua perkara hai tem tuha, tetap muda, hirsu dan tulul amal. Ka tuha mantong program blo tano, pegot lampu sawit. Kada pegah kubu nepat kalau neku hai tetajam. Nyatanya nanti amalkan. Kira udah nyam berserin-serin tak pegah kan. Berhidang latih katanya. Yang berhidang latih. Lu ngelak lu pegah mana. Berhidang dong lah. Bujuk-bujuk ke sifat raw tu. Mihana ada kata pegah-pegah. Gadah. Ada utede. Laulah sabah pikiran lagi nyan. Pegah-pegah. Berhidang maknanya. Jadi sehingga bergabut dalih pegah usaha. Nyatanya maka nyam tak nak daya. Dia nyam dekat awal kempun tu baru tak pegah usaha. Rohnya dikno kata udip kasi tengah karab di tengah umuh nak ada pegawai usaha lom. Roh dekat tu hari dia nyawa karaya pun pahit fikir ke usaha lom. Mana yang dia? Makin trik kubu makin tau ya ju. Makin tak fikir ke usaha putra tak pegawai lom. Tau baju dengan kubu makin berat lom program aju. Kejadiannya menang kan? Pajan ni nak usaha dia nyawa. Jaman nak usaha dia lom kan? Nyawa karab nak karab karab ada orang kumpung kan? Kubu kata kan? Nanti benar jam-jam-jam dan kebetulan kau milih. Wa minhu tardid. Sebahagian daripadanya al-qablam itu kebunan dengan tardid. Dianya tardid, tardid ta'likul kalimati fil fakrah awil misra bimakna ya ini. Dianya tardid menta'likkan taikat saboh kalimat yang na dalam satu fakrah, fakrahnya sepotong kalam nasar, awil misra ataupun dalam misra sebahagian daripada syair dengan dua buah makna. Jadi satu kalimatnya tak ulang dua go dalam saboh kalam, yang tiga terikat makna kedih, yang tiga terikat keno. Ya menanya geken tardid. Sumpama hatta nu'ta misla ma utiya Rasulullah. Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah. Sehingga didatangkan akan kami akan misil barang yang didatangkan akan segala rasul-rasul Allah. Allahu a'lamu, Allah mengetahui. sekira-kira menjadikan ianya Allah akan risalahnya. Yang berlehinan lafai Allah buno dikaitkan makna dengan rusul sehingga kun rusulullah. Kemudian kun Allahu a'lamu dikaitkan makna dengan a'lamu. Jadi kalimat third tak ulang dua kali, tak hubungkan kepada dua buah tempat yang berbeda. Jadi lafai third. Jadi bagikan pun rusulullah berarti kaitan dengan rusul. Putra menyebut Allah henan, hai menyebut rasul bagi Allah. Kali kedua disebutkan lafai Allah, tapi kali masalah rasulullah. Pucit masalah Allahu ya'lamu. Ya menan. Jadi kaitannya hola ilam yang gebuhnan tardid. Tak ulang dua buah kalimat dalam satu fakrah ataupun dalam satu misra dan mengkaitkan, mentaklikkan maknanya kepada dua buah makna yang berbeda. Dan contoh lom lagi ke syair. Suhba'u la tanzalil ahzanu sahadaha in masaha hajarun masadhu sarraun. Suhba yang suhbaknya mana ji arak andri tak irap menyona dak gedi menyojik ke kabar relikot ka kejip nyana dak pegot ke kabar bagi muda dan ka geboh kana hai dak pelajari tu wasyair gob jaman. Suhba dianya adalah arak. La tanzulul ahzanu sahataha, tidak pernah turun kegundahan akan halamannya arak. Jadi arak diserupakan dengan sesuatu yang mempunyai halaman. Ba'leun araknya hana pernah diduk kegundahan, hana susah inan. Yang na tenang lai mendeng. Orang lagi arak kelaginya kan? Hai dunia araknya hana susah bikin orang menimong bili. Dia kena pikiran dia nyawa kiban, jika kiban. Orang lagi arak, nak lagi kiban-kibanan. Berarti, tidak pernah turun kegundahan ke halaman arak. In masaha hajarun masad husarra'u. Jika menyentuh akannya arak oleh batik, tadi araknya ijib oleh batik, masad husarra'u menyentuh akannya arak, akannya batik oleh kegembiraan. Batik-batik senangnya ijib arak, pengurang. Ha, nyandum, nyandum hana kegundahan pada arak. Tekedi kenang mak bate, bate-bate senang. Bahagia ke di bate di je arak. Yang berlai ketanya, lafai masun dua go gulaulang. Masaha hajarun dengan masad husarra'u. Tapi yang tiga, lafai masanya getaklikkan, gekaitkan dengan hajarun. Berarti menyentuh arak pada bate. Yang tiga tu, lafai masanya gepegat pada sarra'un. Berarti menyentuh kebahagiaan. Yang menang. Jadi, yang perlu katanya masun dengan masunnya dua kali gulang dan dikaitkan dengan dua buah makna yang berbeda, hajarun dengan sarraun. Wa minhu tartib, sebagian daripadanya itu tertib. Dianya itu mentertibkan sesuatu di atas sesuatu yang lain karena nasabah nuktah. Membuat susunan aja, membuat susunan lafai karena nasabah kepentingan pada tertibnya. Seumpama wa id akhazna minan nabiyyina mitsaqahum wa minka wa min nuhin, dan pada ketika kamu buat daripada segala nabi-nabi akan perjanjian mereka itu, wa minka dan daripada kamu, wa min nuhin dan daripada nabi Nuh. Yang leboh tingkatan gebegak tertib minan nabiyyin, minka, wa min nuhin. Yang leboh yang pegat matu lagi yang lepu yang gebonan dengan tertib aju. Jadi tertib hino hana tertib lagi la nahu. Nya nahu tertib dia dengan nahuru kan. Nahuru yang itunya kepada tertib fa summa nya kan. Langsung dalam ucapan gedanya membuat panek rinyen. Ha matu dah begat. Nya naju nanji tertib. Wa minhul ihtira, sebagian daripada alqab gebuhnan ihtira. Dianya ihtira mendatangkan dengan saboh tarkib yang tidak terdahulu kepadanya oleh misil. Jadi tak pegat sabah susunan kalam yang golong pernah na susunan yang lagenya ikhtira'ihun. Jadi sabah dengan ibtida'ah, bid'ah ada ke mana? Ibtida' aula minal ittiba' aula minal ibtida' ada eh? Gat ikut atakana. Nyo kan masalah gat mana gat ilai namaji. Yang gekeun ikhtira saban dengan ibtida, yaitu membuat satu susunan yang belum pernah namisil. Nyampu. bitarkibi lam ya jadi mislu pada kenyan beli mislu walama menyelaginya menyanan sip jadi pada kohide yang keken ikhtira adalah mendatangkan dengan tarkib yang belum didahulukan kepadanya tarkib mentang akhirnya mentang beda-beda le mislun ke naipa eji wadhalika mislu bermula demikian itu misil walama sukita fi aidihim lam yusma tidak didengarkan akan susunan wala masuk kita fi aidihim sebelum nuzulnya di dalam Quran regolom tren wala masuk kita fi aidihim yang belum pernah na susunan kalam laginya regolom gebetren ayat wala masuk kita fi aidihim manakala pu jatuh di hadapan mereka itu yuk. Yang segolomnya golomna susunan yang laginya maka susunannya ikun ikhtira wa minhu sebagian daripadanya itu takdid takdid gehitong saboh-saboh dianya itu sukul mufradat geme padembah-dembah mufradat duna atfin dengan hana pakai ataf contoh ada ibunal abiduna hamiduna saihuna hingga akhir bit jadi kan wal abidun wal hamidun hana pakai urang ataf yang takdid dan lagi contoh lom hadis asmaul husna hadis asmaul husna naik dalam nas hadis inna lillah tis'ata wa tis'ina asman isman sesungguh bagi Allah itu na tikurung puluh tikurung nama man ahsaha dakhalal jannah toh teman namanya huwallahu alladhi la ilaha illa huwal malikul kuddusus salamul jadi hanagikun huwa allahu wa la ilaha illa huwa alladhi la ilaha illa huwa wal maliku wal kudusu hanya pakai waw jadi langsung menyebut nama-nama tanpa ataf dan ini udah fikir bahasa Arab hanya juga dengan bahasa katanya orang dah fikir toso ya ukadeh toso hanya ibut toso hanya ibut tipulan tipulin ini kan ada ini tipulan tipulin tipulun tipulan ini kan menyebut banyak mufradat tanpa ataf geken takdid lagi nyan jadi nah dalam bahasa Arab nanti lagi kan ana urata qala berkata musannif tatrizun au tadbijun istishadu idahun iktilafun istitradu sebagian daripada istilah lom adalah tatrid tadbid istishad idah itlaf iktilaf dan istitrad ulungkeun bermula tatriz adalah istimal sadar atuh dua boh juzu yang dipehabarkan daripadanya juzu okon yang geukeun tatriz adalah mensyumuli awal kalam sadar atuh dua boh juzu contoh dua yang pertama mukhbaran yang biasa dinyukeun mubtada dan muta'aliknya mukhbaran dan mensyumuli ujung kalam akhir kalam diatuh khabar yang dikaitkan dengan misilnya jadi saboh kalam umpamaji terdiri dari mubtada dan khabar jadi awal kalam adalah mubtada dan muta'alik mubtada yang jut ke akhir kalam adalah khabar dan kait yang na pada khabar ya, jadi pada sadar na dua boh juzu pada akhir kalam pun na dua boh juzu nyan geukeun dengan tatriz mutakeun hanjeut yang tanda ada merempok kita na ada depo ayo ino kan nyan tengok kebegah ada depo tak dalam ada depo dalam kamus ah nya kepada kebegah itu cukup hek deh istilah sebabnya jadi tatriz adalah mensyumuli sadar ada dua boh juzu yaitu mukhbaran dan muta'aliknya mensyumuli ajad atuh khabar yang dikaitkan dengan misilnya contoh lagi kunnya at-tasbih fi salah nurun ala nurin tasbih dalam sembahyang adalah nurun ala nurin cahaya di atuh cahaya jadi diri tasbihnya cahaya idu lam sembahyang sembahyangnya pi cahaya sama dengan cahaya di atuh cahaya jadi yang jid ke uram haba sadar adalah at-tasbihu fi salah tasbihu mukhbaran pisalah mutalik ji yang jik ke khabar nurun dikaitkan dengan ala nurin ya menan dan yang kedua tadbij Dan bermula tajbid itu bahwa adalah kalam pada ma'rad madah atau lainnya madah. Bahwa adalah kalam. Oh, lil kalam. Bahwa ada bagi kalam yang na kalamnya pada ma'rad pujo ataupun kon pujo itu dua warna. Maka lebih le. Jadi dalam satu kalam, baik kalamnya didatangkan untuk pujian maupun kon, di dalam kalamnya ada dua warna atau lebih. Untuk kasat kinayah ataupun kasat tauriyah. Jadi kasat daripada dua warnanya adakala untuk kinayah atau untuk tauriyah. Menyo tauriyah kalau kebayang sigo untuk iradah mana bain . Contoh lagi ke syair, taradda siabul mauti hamran fama atta lahal lailu illa wahiya minan min sundusin hudrin. Taradda taradda namanya memakai. Memakai ia akan pakaian mati yang merah, al-kadan merah. Isuk baje mati yang bajenya warna jih merah. Artinya urungnya terbunuh sehingga melabu dengan darah yang mengakibatkan mati. Kemudian yang urung terbunuh dalam perang. Taradda memakai ia akan pakaian mati hal keadaan mirah. Fama atta laha, maka tidak datang baginya oleh malam kecuali dan dianya pakaian mirah kuno itu kajut daripada sutra yang hijau. Pun baje mirah hawate mati una di darah baje mirah. Alinyan hanayanjan nentruk malam uro bajenyan ka berubah kajut ke sutra yang berwarna hijau. Hai muru mati syahid. Makan luh mati, luh kecok lima lekat ke pertemong dan surga. Jadi, min sundusin was tabrakin. Jadi, sutranya berwarna hijau. Geiradah, baje mati yang warna merah puno. Geiradah akan siap pakaian yang melabu dengan darah. Maka, tidak datang atuhnya oleh malam. Maknaji hanjan truk malam. Melainkan dan sungguh jadi ianya pakaian itu daripada pakaian surga dan dikinayahkan dengan pertama warna merah daripada pembunuhan dan kinayah dengan warna hijau daripada masuk surga. Ya, menahan. Jadi urung syahid golom malam uro kejadian uro hanai rumpok malam uro kalam surga nyamban bagah dan intal itanya weham jandru nyan kinayah jadi dua buah warna hinan. Kinayah daripada dua boh kejadian, yaitu merah dalam arti terbunuh, hijau dalam arti masuk surga. Karena kan dalam ayat sundusin kan, sundusin hudurin. Dan istishhad itu istidlal. Jadi nalom dalam bidat itu kebenaran istishhad. Istishhad manaji istidlal. Contoh istidlal lagi ke syair. Kana bi ruknon wasikun. Wa ka'at fihi zalazilu. Za'za'adhu sawbud dahri. Wa kurratun nawazili. Ma baka'u hajari saldi ala waka'il awa ma'awili. Adalah dengan lun itu satu kejadian yang berat. Ada ke mana? Di dalam gebuh mana? Amrun Azim, ruknonnya Amrun Azim, wasikun yang muhakkam yang keng. Adalah dengan lun itu satu kejadian raya yang keng. Ya, ruknon masalah raya, mungkin masalah keng kejadian. Lun na satu masalah raya yang berat. Ya, adi ruknon masalah yang raya. Wasikon dalam arti masalahnya keng dalam arti hana jalan keluar, hana solusi. Adalah bagi lun itu sabuh masalah yang raya yang kuat, yang keng, yang hana jalan keluar. Waka'at yang terjadi padanya oleh zalalil, bala-bala. Ha? Waka'at fihi terjadi padanya kejadian oleh banyak bala. zat-zat yang digoncangkan akannya oleh Nawabuddahri musibah dan bersengatan, digoncang akannya oleh musibah-musibah dalam tun, dalam masa. Jadi masalah di kabra ditambah goncangan loh oleh kejadian-kejadian yang ada dalam masanya. Lagi orang tengah gasin kena krisis moneter loh. Menan. Olehnya karu loh, ini poh lega loh, utang kampali ini drop nanya. Ya menan. Wa kuratun nawa zili. Dan beberapa kali ya, kurah karah, karah mana sih marah, beberapa kali syada'id atau yang berat-berat, nawazil syada'id yang berat-berat. Jadi gerak berat masalah. Ma baqaul hajri saldi ala waqil ma'awili. Tidaklah kekal batu licin atuh ketok ngan palepeh dong. Nah, ma'awilnya kan besar untuk kurik gunung. Linggih, pojang ke burung. Jangkai burung. Jangkai burung yang buah makna. Saya akan pakai pun dah lah. Jadi kan pun yang tanya pakai yang tak buah makna. Dia boleh tak korek dan hukum pun. Jangkai burung. Melinggih. Jangkai burung. Atau dengan lam. Jangkai burung mantang. Dengan lam dan hukum biasa. Buka. Hana kekal batai licin di atas ketok dengan jangkai burung. Ada batai yang licin dah dahat. Mekenang jangkai burung nak tumbuh isi. Puh kerah-kerah. Yang kena begah. Ditna iklum sabar menyodumnan masalah yang kena ngereloh tu si. Dan mana kan diceritakan kena menghadapi hal-hal yang paling berat yang hanali solusi mutamah-tamah lom dengan masalah dari masa ke masa nanyo najih yang haikli ke hadapi dalam hal-hal yang laginya kepega perbandingan bate kerih manteng langgli menyota catok ngejangkoi burung sabi-sabi haik tun si ruhung si leong tu manusia nyanakan istisyat. Puan nak istisyat, istidlal. Kodra gecok dali. Gecok dali atuh genyan haik gehadapi masalahnya. Dengan dali batai yang na lam gli manteng. Watai tapok sabi haik tun si. Jadi yang kenyang dali long haik lelong tun. Kedali batai haik tun lang gli. Pasai long ik. Yang kut istisyat. Jadi membawa dalil dengan membuat tamsilan pada masalah yang lain. Dia tak pernah halau, agak tak main kedali, kurang pernah haitim je, tak keberan. Kahit tak berat haitim je, tak mafai haitim je, ki bancarai leh. Hei puya ni. Batai mantang ruhung kenang iya sampai-sampai. Ya, jejak bagus hati juh dan ruhung puhan. Mantap baru iya sampai, pada berat. Jadi nyanyi kedali. Jadi ruhung batai, wadai kenang iya sampai-sampai, je kedali. Urungnya ada bangai, malim si uka. Tiga mafai sampai-sampai. Asyahid yang jid ke syahid ke danyohinan adalah pada bait yang kelih iaitu ma baqaul hajri saldi ala waqil ma'awili wal idah dan al qablum adalah idah. Idah bahawa ada pada kalam itu khafa, khafa dalalah sabuh kalam yang lam kalamnya na dalalah yang khafi wata khafi ke bandaman maka didatangkan dengan kalam yang lain yang dipenyata ia akan murid dan dipuadih ia akannya kalam pertama puno. Jadi kalamnya khafi untuk tatamah atau lain dike untuk puwadih kalam ilikut. Seumpama yuzakaru fikal khairu wa syarru kullu, diperingatkan pada engkau akan kebaikan dan kejahatan titipnya. Jadi teringat artinya lun teringat dia teringat kerana teringat kejahatan dan keburukan mamandum. Ini bang form habayan. Teringat kerana nak teringat kegak dan keburuk mamandum teringat aja. Purunya buat god dan buat bro ke bamanai. Pur makna teringat god dan bro mamandum ba urungnya memang gelakukan god dan bro mamandum. Mesirkah bi gedem ke cemu jua bi gedem ke mayang bi gedem ke mujudi bi gedem sehingga ode tengat ke kenyan bro ngenggot mamadum diingat ataupun makna ji karena kebaikan pada kenyan hana keburukan sama sekali maka ode tabayang ke kenyan terbayang ke kebaikan dan tepnafi mamadum ser keburukan ataupun urungnya bro mamadum buat hana enggot Wadah tengan ke kenyan, tengan segala keburukan dan kebaikan hanang bejut juga kenyan. Sehingga nyut mayang hana, nyut hana, jihana. Tuh surah di antaranya. Nyan khafi. Jadi sebabnya yang jik ke khafi kan, bak mesapat kebaikan dan keburukan, bak urungnya memendung, tingat dia, tingat keurungnya, tingat memendung, kejahatan dan keburukan. Kejadiannya kiban. Kila, wakila, dan dikatakan, al-khana, wal-ilmu, wal-hilmu, wal-jahlu. Upotra teman, gak ngambruk, kianat, ilme, lemah lembut, jahe. Tingat mendung, kekianat, tingat. Keilme, petingat. Kelemah lembut, tingat. Kejahe, petingat. Urunyan malim, urunyan jahe. Urunyan lemah lembut, urunyan kianat. Fa'alqaka an mazmu biha mutanazihan. Wa'alqaka fi mahbudiha walakal fadlu. Maka ulung campak akan gata jauh daripada tercelanya sifat. Hal kadang gata itu yang bersih. Dan ulung campak akan gata ke dalam kepujiannya sifat. Dan bagi kamu itu kelebihan. Oh, rupanya diingat ke kebaikan artinya sifat kebaikan nah bak urungan mandum. Diingat ke kejahatan artinya urungan bersih dari seluruh kejahatan. Yang mana? Jadi kan diingat kejahatan urungan bro. Kejahatan hana bak urungan. Urungan bela kejahatan tapi ketika nak kejadian urung dengan jemecua, katro kenyang tukang pegelah. Mati dehnya kan diingat kejadian jemecua wai. Tapi kan kenyang kan, jemecua. Tingat ke kenyan, tingat dia kurung poh, poh dia zaman. Puk yang tumpuhkan, kenyan tukang bela hati. Maka asal dia tak ke kenyan, kasus-kasus bro awai yang bak gop, hana bak kenyan, kenyan rumela, tingat. Kebaikan yang kenyan puput, pi tingat. Maka awak tak ke kenyan, tingat memendung kebaikan dan kejahatan. Tapi kebaikan na bak kenyan, kejahatan hana bak kenyan, nyamanan. Jadinya adalah sebagai bayan bagi tingat kejahatan dan keburukan memendung menung. Pasani, maka yang kedua, kalam yang kedua, dibayan ia akan murid dengan kalam yang pertama. Wal iktilaf, dan bermula iktilaf yang na dalam bit dia tu, makna jih jam'u baina mutana sibaini lafdan. Tapusapat antara dua boh yang munasabat pada lafai ataupun munasabat pada makna. Contoh, Syamsu wal kamaru bihusban. Yang Syamsu wal kamaru munasabat pada makna. Karena bulan sumber cahaya, matahari sumber cahaya. Jadi dari seginya matahari dengan bulan namun nasabat. Tapi apa itu? Bulan, bintang, matahari. Lagi ada dengan engkau lah bulan, engkau lah bintang, engkau lah matahari. Dia tak kenapa itu engkau babi, engkau anjing. Ya, anjing dan babi, apa bandua bintang bro? Jadi engkau anjing, engkau babi. Tengok dia nak nah. Engkau bulan, engkau bintang god. Jadi pesapat yang god. Jadi bersatu pada mana ataupun yang munasabat padalah pada lafai. Dan bermula istitrat itu bahwa adalah si mutakalim. Bahwa adalah urung yang gemetutu pada saboh fan daripada segala fan. Bahwa adalah si mutakalim itu yang berbicara ia pada satu fan daripada segala fan. Kemudian tengah-tengah, tengah-tengah pegah masalah ilmenya. Zahir baginya daripada fan yang lain karena namun sahabat. Maka kepedatang diatanya fan yang lain. Leh kepedatangnya kemudian gerujung kepada yang pertama alam dan gekoh istitratnya. Yang ikut istitrat. Ini tengah pegah masalah buat ilmu badai. Jadi dalam ilmu badainya laru-ruangnya karena ilmu tak tahu. Karena masalah tak tahu. Kata pegah ilmu masalah puan puno kalkulator puno tabo. Kalkulator cara menghitung peng puno kan. Olehnya wabak salam pegah badai lom. Ya, jadi tengah berbicara satu fan laruangnya pegah telah ini lesiat. Olehnya kembali wabak salam. Nya kan istirahat. Yang kini anda kiri di kerusik via gairi mahalih limunah sabatin. Karena mahal jino you know, mahal badai. Tapi pekena ada tahu di dalamnya. Ya, makanya ada lain. Contoh lagi kurnya Allah Taala. Wahal adakah hadisu Musa? Dan adakah datang akan engkau oleh cerita Nabi Musa? Hingga kena Allah Ta'ala, walakat arainahu ayatina kulliha fakazaba wa aba. Jadi, yang pertama ialah tengah menceritakan tentang kejadian Nabi Musa. Dan untuk uku, mantang ke kembali lembak cerita Nabi Musa, arainahu ayatina. Kamu pedih kepada Nabi Musa akan ayat-ayat tanda-tanda kamu memandum. Untuk fakazaba wa aba, cerita ini. Tapi, lam ruangnya, na gerumpok paso ayat cerita yang lain. Yaitu allazi ja'ala lakumul arda inan. Jadi bunuh Hal adakah hadis Musa? Badinya kata mong dalam membuka sejarah Nabi Musa. Tapi bak tengah-tengahnya, nainan alladzi ja'ala lakumul arda, ka menceritakan tentang sifat-sifat Allah. Untuk baru kembali lom kepada cerita Nabi Musa, walakat arainahu. Nyan ada yang bak tengahnya ikut dengan istitrat. Karena nyan kon mahal ji. Qala, berkata musannif, ihalatun talwihun au takhyilu wa fursatun tasmitun au ta'lilu. Dan yang je ke al-qablum adalah ihalah, talweh, takhyil, fursah, tasmit dan ta'lil. Aku lu ulengkun. Bermula ihalah itu masdar daripada ahal tuhu ala kaza. Makna jih ulun isyarah akannya di atas bulan. Jadi ihalahnya semacam makna jih isyarah. Dianya ihalah kebagi dua, khafi dan jali. Contoh lagi kena Allah Ta'ala, waqad nazala alaikum fil kitabi, waqad nazala alaikum fil kitabi, yang dalam ayatnya mengisyaratkan atuh kena Allah Ta'ala, wa idza ra'aita alladhina yakhuzu fi ayatina. Jadi yang funile na ayat idza ra'aita, apabila engkau lihat akan si alladhi, yang disunom oleh mereka itu alladhi pada ayat-ayat kamu. Urang yang mempelajari, membicarakan tentang ayat-ayat Allah, tetapi dipesulit ayatnya, dipelajari untuk dipesulit. Nyan fa'arid anhum. Nyainan sabah lah ayatnya. Jadi guyu berpaling daripada urang yang mempelajari ayat-ayat Allah, tapi urangnya mendustakan ayat-ayat Allahnya. A'rid katanya berpaling daripada ayatnya. Kemudian jina gekeun waqad nazala alaikum fil kitab. Kali haga-haga puteran ayatnya, kali puteran ayat tu yang ke ayat je. Jadi waqad nazala entuk yang ke je atau je. Cuman hana gekeun lagi ide puno. Tapi ayatnya untuk mengisyaratkan ke ayat je. Lagi umpama ji sira urang getanyang tabau hukum. Kalau kolombi bukunya nore. Ya, anda jawab. Kalau kolombi buku. Mana jadi dalam bukunya karena hukumnya nya kena ne menteng. Nah, jadi mengisyaratkan kepada sabah hukum yang na di dalam sabah buku. Jadi dekat kalau kolombi buku ke nore. Nah. Padahal yang sabah hukum itu ku kiban masalah aja ke pula-pula. Kalau kolombi buku ke nore. Isyarah kepada hukum tentang zakat yang na dalam bukunya. Yang gekeun dengan ihalah. Jadi qad nazala alaikum fil kitab, telah menurunkan ianya Allah atas kamu di dalam kitab, yaitu tentang jehuno idza ra'aital ladina yakhuduna fi ayatina fa'rid anhum, ya menyunata urang-urang yang yang mempelajari tentang ayat-ayat Allah tapi dipusulit, fa'rid anhum, yen awai kali na ayatnya. You know wa qad nazala alaikum fil kitab, kalau kau pegah lang kitab berpaling mentang dari awaknya. Gulang tiga tu farid anhum yang tu baik duk. Fala takut ma'ahum. Baik duk saja nawaknya. Weh, jak hulain. Ya, jadinya kalih nak awai. You know, diisyaratkan kepada awai. Ya, kena ihalah. Dan contoh lom. Lagi kenya Allah Ta'ala. Wa ataina Dauda Zabura. Dan telah kamu berdatang akan Daud akan Zabur. Kalih juga kamu petun Zabur ke Nabi Daud. Ya, nyen untuk ihalahinan atau sejarah kelebihan Nabi Muhammad yang na dalam kitab Zabur. Jadi watai kebetulan kitab Zabur hinan na cerita tentang Nabi Muhammad. You know, kiban teman Nabi Muhammadnya. Kalau agak kebetulan Zabur zaman pun kiban lom. Ya, benar. Gaya punya orang tanya orang minta ji. Kiban teman aku nyawa kamu nama nama masalah gampang. Eh, kalau agak lembu buaya zaman kuliah bu. Kalau agak lembu buaya zaman. Mak isyaratkan atau ihya yang berkaitan dengan hal yang tengah dihadapi. Yang mana? Yang mana nanti tentang kelebihan Nabi Muhammad, kiban Nabi Muhammadnya wakat. Puah wakat puah mana? Wakat ataina Dauda Zabura. Kalau kau mau berdatang ke Nabi Daud akan Zabur. Mana jadi di dalam Zaburnya dumpukannya tentang Nabi Muhammad yang keinan itu mendang. Jadi ataina Dauda Zabura mengisyaratkan tentang sifat-sifat Nabi Muhammad yang ada dalam Zabur. Wal ihalah fil ayat ula, ihalah yang na dalam ayat pertama zahir kenapa pegahli menyo dalam ayat yang kedua nyan khafi bahkan lima kila karena barang yang dikatakan sesungguhnya ayat yang kedua itu ihalah atuh kenya Allah Taala walakat katabna fi zabur al ayat. Jadi mengihalahkan kepada lakat katabna fi zabur. Jadi kalih ke kamu puteran zabur bad tempat yang lain ke pegah kalih ke kamu tulis dalam kitab zabur karena kandungnya ken Allah Taala anyo akan pelebih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam lakat katabnanya katabna fi zabur hinanna menceritakan kelebihan Nabi Muhammad. Jinna kekun akad nasalna abu ansalna ala katuwalam. Walakat ataina Dauda Sabura apa nah? Yamanan. Nyan kabeh dan yang ke badum kemudian talweh. Talweh adalah kinayah yang ba'id aladi yang banyak padanya oleh wasitah di antara lazim dan malzum. Jadi apabila antara lazim dengan malzum wasitah jila yang kebunan dengan talweh. Contoh, lagi kasih rurumat itu nyok kepada mulia. Zaidon kasih rumat berarti titik mulia. Hubungan kasih rumat dengan mulia. Hai mano menyele abe dapu berarti le terkai. Nyana pojek gele abe. Pun man hai le terkai le magun. Nyana le magun kupoi terkai le dah angoh tu angoh pu. Mengkupoi le magun le jame urang jame mulia. Yang baru tru. Jadi antara kasih rumat dengan mulia na le wasitah. Yang kebenan talweh lagi nyan. Dan takhil dan dikatakan baginya takhil akan iham takhil dengan iham saban dianya itu bahwa disebutkan akan sabo lafai yang sabit baginya lafai na dua buah makna qarib dan ba'in dan diradahkan makna yang ba'in tamahnan sabo tu ikut tauriyah. Jadi takhil iham tauriyah saban menyebut satu lafai yang na dua buah makna sabo qarib sabo ba'in yang tamurid makna yang ba'in yang negekeun takhil iham tauriyah. Wahwa aksamun tis'ah. Dianya itu nasi kurung buah pembagian yang disebutkan dalam kitab yang panjang-panjang. Man aradaha so yang perlu depuk fal yuraji ilahi kedih ya uinuhana. Habis wate wal bursah kajian Allah alam sallam. Diundi agak. Tengok beramai yang ke dia habis tengok baik anak lupa pecah patiah Pak Hantai Teruk Lusa Ali Pakai pun aku pun hidup minggu pertama nak urun luar tu Pak dengar-dengar urun jubluh, pampluh, kurumpluh terduh dekatan Pak Aki terduh urunnya nak lebih baju urunnya nak terduh 20 kan. Pergi tamat, tinggal bernam dua artuh. Yang ik pun pakai ik mandu mulai. Kan dah tak ngam sanih bagian ni dah ik pun pun hana pun utup. Puh, seul katimah hana je kena. Pak pun nak tanya macam apa dia. Dia tamat ke hana li tu. Seul katimah. Nak ik. Allah Alhamdulillah. Sallallahu alaihi.